السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih membaca mukaddimah yang disampaikan oleh penulis kitab Sittul Durar min Usuli Ahlil Athar. Wayam bagi lafatin nadaru ila annani la af'alu hadha muwafaqatan li qawmin dafa'atuhum an kira'ati kutubir rudud. Dan perlu dicermati bahasanya saya tidak melakukan ini. Maksudnya adalah membuat buku ini untuk memenuhi keinginan sekelompok orang yang mereka tidak punya kesempatan membaca kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan. Alladzina saddahum 'anil haqqi jununuhum bimatbu'ihim kulla sudud. Yang mereka terhalangi untuk mengikuti kebenaran disebabkan karena terfitnah dengan para pengikutnya. Kalla, tidak demikian. Fa innana la nazalu nata'atharu 'an salafina salih. Karena kita berusaha untuk mengikuti, mengambil dari para salafus salih, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumina hadza, sampai hari ini, intiqadahum ad-da'awati al-munharifati ani sunnah, dalam rangka untuk memberikan intiqad, naqdan, memberikan kritikan kepada dakwah-dakwah yang menyimpang dari sunnah. Wala yastangkifuna an ta'rifatiha fi iqamati hujjati sunnah wal kitab. Dan mereka yastangkifun, istingkaf, maknanya adalah tidak sejalan dengan kebenaran karena dia ta'ariyah, keluar dari menjalankan hujjah sunnah dan kitab. Wa dzakara ashabaha bil asma'i wal kunna wal alqab. Dan mereka tidak mau menyebutkan ashabuha, para pengikutnya, dengan menyebutkan nama, kunya ataupun alqab. Allah ada maksudnya, karena nanti saya kaitkan dengan paragraf selanjutnya. Jadi yang beliau inginkan adalah ada sebagian orang yang menganggap bahwa menyebut nama orang, mengkritik orang ketika di sebuah majlis termasuk ghibah dan hukumnya haram secara mutlak. Dan ini karakter, salah satu di antara karakter para dai pergerakan yang mereka mengatakan bahasanya menyebut seseorang dalam majlis yang isinya keburukan atau dalam rangka untuk kritik mereka termasuk diantara ghibah yang terlarang. Coba kita perhatikan paragraf berikutnya. Wa man dhanna annahu hina yu'ridu an tasmiyatiha mutlaqan yuhsinu sunnah faqad azra bi sami'il muhajirin wal ansar. Siapa yang menyangka bahwa ketika dia berpaling untuk menyebutkan nama-nama orang yang menyimpang secara mutlak, dia anggap bahasanya dia yuhsinu sun'at, telah berbuat baik, maka pada hakikatnya faqad asra bi sami'il muhajirin, dia telah mencela perbuatan kaum muhajirin, ansar, tabi'in, dan para atba'u tabi'in ala marri dhuhur, sepanjang waktu, wakhtilafil ansar, dan sepanjang zaman. Yang mereka memberikan peringat, memberikan perhatian terhadap al-jahr wa ta'dil. Dan mereka tidak warok, tidak menghindari untuk menyebutkan ribuan perawi dengan menyebutkan nama dan nasabnya. Dan tidak mereka tidak enggan untuk mensifati sebagian di antara perawi itu dengan sebutan dhaif, mungkar, bahkan kadzab, bahkan ada yang disebut dengan dajjal, pendusta. Limada samauhum, kenapa mereka menyebut orang-orang yang menyimpang tadi dalam majlisnya, jawabannya adalah liyuhadzirahum annasa an dinillahi ta'ala, dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan ketegasan dari beliau bahwa bagian dari dakwah tasfiyah dan tarbiyah adalah tidak masalah jika kita menyebut satu sosok tertentu, tokoh tertentu yang dia punya penyimpangan, dan itu bukan termasuk ghibah yang terlarang. Dan pada asalnya menyebutkan kekeliruan orang lain sementara yang bersangkutan tidak ada termasuk hukumnya termasuk terlarang, termasuk ghibah. Namun ketika itu dalam kondisi yang diperlukan, darurat, kan dalam rangka untuk kemaslahatan umat, maka ini diperbolehkan. Wa ala kulli halin, apapun itu, fa inna tatimmata hadzal mabahati yajiduha al-qari'u inda aslay. Apapun itu bahasanya, kesimpulan dari mabahat ini nanti akan dijumpai oleh pembaca. Di situ ada dua prinsip. Yang pertama, aradu 'ala al-mukhalif, tentang kepada orang yang punya penyimpangan, dan yang kedua adalah tasfiyah dan tarbiyah. Wa qad nasabtu hadhil usula ila ahli al-athar, dan aku kembalikan usul-usul ini kepada ahli al-athar sebagaimana namanya, ya, situ durarin min athar min usuli ahli al-athar, sebagaimana disebutkan dalam judul kitab, sebagai peringatan bagi para pembaca bahasanya agama yang benar adalah dengan mengikuti asar para pendahulu yang mereka ja'at tanwihu alaihi bidzikril jamil, yang mereka mendapatkan tanwih bimakna ta'zim, mereka mendapatkan pengagungan dengan dipuji, ala lisan shadiqil masduq, melalui lisan sang nabi as-shadiqul masduq, yang beliau sebut sebagai apa? Disebut oleh Nabi SAW sebagai khairun nas, sebaik-baik umat. Bal wa fi muhkam tanzil, bahkan termasuk dalam muhkam tanzil, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala memuji mereka, para muhajirin, ansar, dan para salafus soleh secara umum, sebagaimana yang Allah katakan di surat At-Taubah ayat 100. Allah memuji orang muhajirin ansar, kemudian Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. La ilmil kalami, bukan dengan menggunakan ilmu kalam, yang itu peninggalan para generasi belakangan di kalangan orang kafir, orang zindik seperti Persia dan Yunani. Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan, ajma'a ahlul fiqh wal athar, ahlul fikih dan athar sepakat dari berbagai macam daerah bahasanya ahlul kalam adalah ahlul bid'ain wa zaygin, adalah ahlul bid'ah dan orang yang punya penyimpangan. Wa la yu'adduna 'inda al-jami' jami'il amsar fi tabaqatil ulama, dan tidak ada satu pun para ulama dari berbagai macam daerah yang menganggap mereka sebagai bagian dari generasi ulama. Wa innamal ulama'u ahlul athari wa tafaqquhi fihi, namun yang disebut ulama adalah ahlul athar, orang yang selalu mengikuti athar dan mempelajari athar. Wa yatafadaluna fihi bil itqani wal maizi wal fahmi, dan para ulama itu tingkatannya bertingkat-tingkat sejalan dengan sejauh mana pemahaman mereka dalam memahami asar. Kita garis bawahi perkataan Ibnu Abdul Bar bahwa tidak ada satupun ulama yang menyebut ahlul kalam sebagai ulama. Yang disebut ulama adalah ahlul asar. Dan tingkatan para ulama itu diukur dari seberapa jauh pemahaman dia terhadap asar. Wa qala Malikun, Imam Malik mengatakan, law kana al-kalamu ilman la takallama fihi as-sahabatu wa tabi'un. Andaikan kalam, filsafat itu termasuk ilmu, tentu itu akan digunakan oleh para sahabat dan tabi'in. Kama takallamu fil ahkami wasyara'i, sebagaimana mereka berbicara tentang masalah hukum dan syariat. Walakinnahu batilun yatullu ala batilin, namun yang namanya filsafat adalah kebatilan yang akan mengarahkan orang kepada kebatilan berikutnya. Waqila li Abdurrahman bin Mahdi, ada orang yang bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi, sesungguhnya fulan telah menulis sebuah kitab yang membantah para ahli bid'ah. Lalu Abdurrahman bertanya, bi ayyi syai'in fil kitab wa sunnah, dengan apa dia bantah, dengan Al-Qur'an dan sunnah? Qala, kata orang ini, la, bukan, lakin bi ilmil ma'qul wan nadhar, namun dia bantah dengan logika. Faqala, kemudian Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, akhta'a sunnata wa radda bid'atan li bid'atin, dia telah menyimpang dari sunnah dan membantah bid'ah dengan bid'ah. Di masa silam, kalam terkadang digunakan untuk membantah kesesatan. Di masa silam, kalam terkadang digunakan untuk membantah pemikiran yang sesat. Namun, akhirnya penggunaan ilmu kalam ini berlebihan, sehingga orang yang menggunakannya ikut tersesat. Sehingga asar dari Abdurrahman bin Mahdi kita bisa jadikan sebagai bukti bahwa ada orang di masa silam yang mereka menggunakan logika ilmu kalam untuk membantah ahlul kalam, sehingga disalahkan karena berbahaya. Seperti ini bisa menyebabkan pelakunya untuk ikut-ikutan terjerumus ke dalam kesesatan ahlul kalam. Waqala Abul Mudhafar As-Sam'ani, Abul Mudhafar As-Sam'ani mengatakan, inna kulla fariqin minal mubtadi'ati yadda'i inna alladhi ya'takiduhu huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kelompok ahli bid'ah, berkali-kali kita menyebut istilah ahli bid'ah, dan itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang perlu canggung untuk disampaikan. Santai saja mereka menyampaikan bid'ah, meskipun banyak orang yang merasa panas ketika mendengar kata bid'ah. Makanya kalau masih ada orang yang merasa panas mendengar kata bid'ah dan sampai dijadikan sebagai aturan penyiaran, hindari kata-kata bid'ah, ganti dengan penyimpangan, itu dalam rangka tanazzul. Kalau medianya media umum seperti radio muslim atau di TV-TV yang disiarkan keluar, memang kita sengaja memilih kata yang dalam rangka untuk menghindari sebagian masyarakat yang alergi dengan kata bid'ah. Setiap kelompok ahli bid'ah, mereka mengklaim bahwa apa yang dia yakini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semuanya mengklaim sesuai dengan syariat Islam, berpegang teguh dengan syariat Islam. Yarawna anna ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menganggap bahasanya apa yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Hanya saja jalannya yang berbeda-beda ba'da dzalika, setelah itu. Wa ahdatsu fid din ma lam ya'dam bihi Allah, lalu mereka membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka setiap kelompok menyangka bahwasanya mereka lah kelompok yang berpegang teguh dengan syariat Islam, dan bahwa kebenaran alladzi qama bihi Rasulullah, yang telah diajarkan, ditegakkan oleh Rasulullah SAW, adalah apa yang dia yakini dan dia jadikan sebagai prinsip agamanya. Huyantahiluhu ghaira anna Allah ta'ala aba an yakuna al-haq wal aqidatu sahihatu illa ma ahli al-hadith wal athar. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk meletakkan kebenaran kecuali untuk meletakkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahlul hadis dan ahlul atsar. Karena mereka mengambil agamanya dan akidahnya khalfan an salafin, sebagai peninggalan dari pendahulunya. Qarnan an qarnin, dari satu generasi ke generasi, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ila anintahau ila tabi'in, hingga sampailah kepada tabi'in, dan tabi'in mengambil dari para sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semakna seperti doa kita yang Allah ajarkan di surat Al-Furqan. Waja'alna lilmuttaqina imama, jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa. Di awal doa kita memohon kepada Allah agar dikasih dzurriyah thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di akhir doa kita mohon kepada Allah, waja'alna lilmuttaqina imama. Apa yang dimaksud jadikanlah aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa? Karena imam bagi orang yang bertakwa berarti dia lebih bertakwa dibandingkan makmumnya yang bertakwa. Jadi pertanyaan, kita ini orang bertakwa atau bukan? Takwanya serba wallahu a'lam. Namun kenapa kita berdoa kepada Allah, diajarkan doa oleh Allah agar menjadi imam bagi orang yang, agar dijadikan sebagai imam bagi orang yang bertakwa? Pengertiannya, kata Mujahid bin Jabr sebagaimana dinukil oleh Ibnu Sayyib, maknanya adalah waja'alni waja'alna muqtadina bil muttaqin hatta nakuna imaman lil muttaqin. Jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti orang-orang bertakwa sebelum kami. Jadikanlah kami waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Itu maksudnya adalah jadikanlah kami makmumnya orang bertakwa sebelumnya, sehingga nanti kami akan menjadi orang yang bertakwa yang diikuti oleh orang bertakwa setelahnya. Karena orang tidak akan bisa bertakwa kecuali dengan mengikuti orang bertakwa sebelumnya, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Mudhafar As-Sam'ani, maka tidak mungkin akidah yang benar itu dicari, tapi akidah yang benar itu, akidah yang benar itu dari mana? Allah yang ngasih. Sehingga kalau orang mau nyari akidah pasti sesat. Silakan wahai manusia, carilah akidah menurut apa yang kalian pahami. Semuanya mikir. Maka berapa jumlah akidah di dunia ini? Jawabannya adalah sejumlah kepala yang ada di dunia ini. Itu kalau akidah dicari oleh manusia. Sehingga satu orang punya akidah satu, orang yang lain punya akidah yang kedua. Maka akidah, agama itu bukan hasil pencarian manusia, tapi akidah dan agama itu pemberian dari Allah. Kemudian diberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sang nabi mengajarkan kepada para sahabat turun temurun dari generasi ke generasi hingga sampai di zaman kita. Sehingga beliau membantah Ahlul Kalam kalau mau nyari akidah pasti sesat, karena mereka nyari akidah berdasarkan logika. Maka beliau katakan aba wa anna ghayra anna Allah aba an yakuna al-haq wal aqidah as-sahihah illa ma ahli al-hadi. Allah tidak mau meletakkan kebenaran dan akidah yang lurus kecuali kepada ahlul hadi. Kenapa? Karena mereka lah orang yang berusaha untuk mengikuti prinsip generasi sebelumnya, sehingga mereka mendapatkan akidah yang lurus dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan begitu seterusnya sampai kepada tabi'in, kepada para sahabat, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk bisa mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, yaitu agama yang lurus dan sirat yang lurus, kecuali melalui jalan ini, yaitu jalan yang ditempuh oleh para ahli hadis. Mereka memahami hadis dalam rangka untuk mengambil agama. Sehingga apa yang dinyatakan di sini bukti bahasanya agama itu warisan. Ya. Ini penjelasan siapa? Abu Muzaffar As-Sam'ani. Agama itu warisan. Kita dapatkan turun temurun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian generasi setelahnya dan seterusnya hingga sampai ke kita. Sedangkan kelompok yang lain, maka mereka mencari agama bukan melalui jalurnya Ahlul Hadis, karena mereka kembali kepada akal mereka, perasaan dan logika mereka, sehingga mereka mencari agama min kibalihi, dengan logika dan akalnya. Ketika mereka mendengar Al-Quran dan Sunnah, arauduhu, maka mereka timbang ala mi'yari ukulihim, berdasarkan akalnya. Fa'inistakoma qabilu, ketika sejalan dengan akalnya maka diterima. Namun kalau tidak sejalan dengan akalnya, radduhu, mereka menolaknya. Fa'initarru ila qabulihi, harrafuhu, ketika mereka terpaksa harus menerima, karena ini jelas sahih Al-Quran yang berbicara, terpaksa kita harus menerima, karena kalau menolak kafir. Namun harrafuhu, mereka simpangkan dengan takwil yang sangat jauh dan makna-makna yang mustangkarah yang tidak bisa diterima. Fahadu anil haqqi, sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Wazagu anhu, dan mereka menyimpang darinya. Dan mereka membuang agama mereka ke belakang, dan mereka jadikan sunnah tahta aqdamihim, di bawah kaki mereka. Ta'alallahu amma yasifun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka pahami, sifat-sifat yang mereka pahami. Jadi, apa definisi akidah yang benar? Akidah yang sahih itu definisinya apa? Akidah itu kan keyakinan ya. Apa definisi keyakinan yang sahih? Definisinya adalah keyakinan yang sesuai dengan realita, gitu ya? Keyakinan yang sesuai dengan realita. Maka kalau misalnya Anda meyakini bahwasanya UGM terletak di Bantul, itu kesesatan. Ini keyakinan yang sesat. Karena yang betul UGM ada di Sleman, bukan di Bantul. Ya? Itu sederhananya. Orang ketika enggak tahu dia dikasih tahu. Nah, ketika dia enggak tahu kemudian mencari sendiri tanpa panduan yang benar, maka dia akan membuat kesimpulan yang bermasalah. Baik. Kemudian realita itu ada dua. Realita itu ada dua. Ada realita kauni dan ada realita syar'i. Realitas kauni itu artinya semua yang Allah takdirkan. Realita kauni artinya apa? Semua yang Allah takdirkan. Apa yang Allah ciptakan di alam raya ini adalah realita kauni. Yang kedua, realita syar'i. Apa itu realita syar'i? Semua yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik yang sudah Allah takdirkan maupun yang nanti akan Allah takdirkan. Contoh, semua mukmin masuk surga. Sudah ditakdirkan belum? Sudah belum? Belum. Masih banyak mukmin yang belum masuk surga. Orang yang masih hidup, insya Allah orang yang masih di masjid ini, insya Allah. Amin. Baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ada mukmin yang kekal abadi di neraka, ini keyakinan apa? Tidak sejalan dengan realita syar'i, gitu ya? Tidak sejalan dengan realita syar'i. Karena itu sebenarnya sederhana saja untuk memahami akidah yang benar. Terima saja apa yang ada, selesai. Tapi ketika apa yang ada ini diolah dulu, sebentar, kayaknya enggak cocok sama logika saya. Masa surga kok sudah diciptakan? Kayaknya kok gak nyambung, nganggur nanti surga. Akhirnya dia buat logika-logika, terus dia tolak. Baik, kalau begitu saya gak terima, saya gak yakin kalau surga sudah diciptakan. Maka dia punya keyakinan surga belum diciptakan. Sesuai enggak dengan realita? Tidak. Ketika tidak sesuai dengan realita itu sesat. Begitu ya. Ini kesesatan. Contoh yang lain. Ada orang yang menolak syafaat. Padahal dalam banyak ayat dan hadis terdapat penjelasan tentang keberadaan syafaat. Maka orang yang menolak syafaat, dia meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Apa ini? Kesesatan. Dan begitu seterusnya. Sehingga realita syar'i, karena kita tidak tahu hakikat nanti seperti apa, tinggal terima saja apa adanya. Dan tidak perlu diolah. Sebab terbesar kenapa sesat itu karena yang namanya keyakinan kan lewat otak dulu ya. Orang menangkap berdasarkan indera atau melalui inderanya dengan dilihat atau dengan didengar, kemudian dicerna dengan logikanya. Nah, saringan pertama ini kalau tidak ditundukkan, maka kemungkinan yang pertama akan menolak ketika tidak sejalan dengan logikanya. Kemungkinan yang kedua dia terima tapi ditakwil. Ada banyak ayat yang bercerita tentang yadullah, tangan Allah. Kemudian ketika orang mendengar ini, logikanya bermain. Ketika logikanya bermain, pada satu kondisi logikanya gak mau menerima, akhirnya ditolak. Saya tidak mau menerima semua yang menyatakan yadullah. Makanya mereka tidak mau membaca kalimat yadullah dalam Al-Quran. Seperti yang terjadi pada Jahmiyah. Sampai diceritakan oleh sebagian ulama, Jahmiyah itu ketika membaca Al-Quran yang disitu menyebutkan tentang yadullah, dia ingin mencakar-cakar ayat itu. Kalau bisa tak sobek-sobek. Dia enggak ada di sini. Mereka enggak mau menolak, berontak mereka. Atau yang kedua, ketika dia enggak memungkinkan untuk menolaknya, ini kan Al-Quran, wajib kita yakini. Nah, terus gimana? Jangan dimaknai dengan tangan. Dibuat takwil. Biar tetap bisa diterima teksnya, tapi maknanya yang ditolak. Dan ini juga kesesatan, namun derajatnya tidak lebih parah dibandingkan yang pertama. Intinya, semua keyakinan yang tidak sejalan dengan realita itulah kesesatan. Maka kalau ada orang yang punya akidah, bahasanya Masjid Al-Ikhlas Sendowo berada di utara Sarjito, ini akidah yang sesat. Karena tidak sesuai dengan realita. Yang benar di mana? Sebelah selatan Sarjito. Wa amma ahlul haqqi, sementara ahlul haq mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai imam mereka, dan mereka mencari agama dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara apa yang ada dalam logikanya, perasaannya, araduhu, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, qabilu, diterima. Dan mereka bersyukur kepada Allah karena ternyata logika mereka sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau logika mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, waqafahum alaih, dan Allah memberikan atau mengajarkan kepada mereka tentang itu. Waqafa'ala bimakna allama. Wa in wajaduhum, namun ketika logikanya dan perasaannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, taraku ma waqa'alahum, maka mereka akan tinggalkan. Dan mereka akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu raja'u bituhmati ala anfusihim, kemudian mereka kembali menuduh dirinya. Mereka menuduh dirinya, kamu yang gak paham, kamu yang gak ngerti. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin menunjukkan manusia kecuali kepada kebenaran, sementara logika manusia terkadang mengajak kepada kebenaran dan terkadang mengajak kepada kebatilan. Selesai sampai di sini penjelasan dari Abu Mudhafar As-Sam'ani dalam kitab Al-Intisar li Ahli Hadis. Hadza waqad amitu ila takhrijil atharis salafiyyah ma'a dzikri darajatiha min haitsu shihha wa ajmuha. Demikian, dan selanjutnya saya juga sengaja meletakkan takhrij setiap athar yang datang dari para pendahulu dengan menyebutkan derajatnya apakah sahih ataukah tidak. Wadzalika ifhaman, dan ini dalam rangka untuk membungkam orang-orang yang tidak sejalan dengan prinsip para salafus saleh. Hatta la ada'u majalan liradil haqqi, sehingga saya sudah tidak lagi meninggalkan satu celah untuk menolak kebenaran dengan anggapan adami subuti dalilihi, dalilnya tidak sah, tidak sahih. Wa illa fa innahu qad jara amalu ahli ilmi ala tasahuli fi iradil athari ghairal marfu'ah. Hanya saja sudah menjadi kebiasaan para ulama, mereka memberikan kelonggaran untuk membawakan dalil yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan para sahabat atau perkataan para tabi'in. Dan ini sudah menjadi tradisi para ulama ketika menukil riwayat. Kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha untuk menyampaikannya dan bertanggung jawab keabsahannya. Tapi kalau sabda perkataan para sahabat, mereka lebih longgar, apalagi para tabi'in, apalagi generasi setelahnya. Madamat jariyatan alal usuli asy-syar'iyyati al-ma'rufah, selama sejalan dengan prinsip syariat. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah, di sini maf'ul bainnya didahulukan ya. Wallaha as'alu, kalau normalnya wa as'alullaha, dan hanya kepada Allah aku memohon agar Allah jadikan amalku ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya, mengikuti kebenaran yang sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani di Madinah pada tanggal 29 Rajab tahun 1419. Berapa tahun? 21 tahun ya sebenarnya. Nah, kemudian kita langsung masuk beberapa prinsip al-sunnah. Prinsip yang pertama, al-aslul awwal ikhlasuddini lillah. Prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin lillah. Yang dimaksud dengan din adalah ketaatan. Karena din dana yang dinu maknanya beramal, dan beramal untuk Allah itu bentuknya adalah ketaatan. Mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah adalah asluddin, prinsip agama, waqatuhu, dan porosnya agama. Alladhi taduru alaihi rohahu, di mana roha itu batu gilingan gandum. Jadi dulu gandum itu digiling dengan menggunakan batu yang ditumpuk. Batu yang ditumpuk, yang satu statis, yang satu dinamis. Tengahnya namanya qotbun, yang muter ini namanya roha. Sehingga roha itu mengitari qotbun. Ikhlas dalam masalah agama adalah qotbun, di mana roha mengitarinya. Itulah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan membawa misi tauhid. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya dengan mengajarkan tauhid. Dan ini yang didakwahkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa alaihi jahadu. Dan dengan prinsip tauhid mereka berjihad. Mereka berjihad memperjuangkan tauhid. Dan ini yang mereka perintahkan, wa fihi raqabu, dan ini yang mereka jadikan sebagai motivasi. Dalilnya bahasanya tauhid adalah misi utama jihad adalah firman Allah, wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. dan berperanglah sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di situ adalah al-kufru, kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din, ketaatan hanya kepadanya. Maka di situ ada kalimat fa'budillaha yang isinya adalah perintah untuk beribadah. Dan ada kalimat mukhlishan lahuddin, maknanya adalah tauhid. Beribadahlah kepada Allah dengan tauhid. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah ad-dinul khalis, ketaatan yang murni. Karena Allah tidak ridha ketika disekutukan oleh hambanya dalam melakukan ketaatan. Dan menyekutukan Allah itu ada dua macam. Menyekutukan Allah karena tujuan, dan menyekutukan Allah karena latar belakang. Latar belakang dengan tujuan sama atau beda? Beda. Latar belakang di belakang. Kalau tujuan, ya betul maksudnya. Contoh, kita sholat. Kita sholat. Apa tujuan kita sholat? Untuk beribadah kepada Allah. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya orang yang gak ikhlas, macam-macam. Kenapa kamu kok sholat di al-ikhlas? Wah, di situ nanti ada makanannya. Maka latar belakangnya, apakah dia beribadah kepada makanan? Dia beribadah kepada makanan? Tidak. Dia tidak beribadah kepada makanan. Saya tidak sujud kepada makanan. Saya tidak rukuk kepada makanan. Tapi saya sujud dan rukuk kepada Allah. Tapi punya latar belakang makanan. Kalau yang salah itu depannya, tujuannya syirkun akbar. Kalau yang salah belakangnya syirkun asghar. Ya. Keliru dalam tujuan, kufur, syirik besar, karena berarti dia beribadah kepada selain Allah. Keliru dalam latar belakang, syirkun asghar. Ya, tergantung kualitasnya. Meskipun latar belakang juga bisa sampai jadi tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan hanya milik Allah ad-dinul khalis, ketaatan yang murni. Maka tujuannya murni, latar belakangnya juga murni. Bagaimana membangun latar belakang yang murni untuk Allah? Jawabannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena Allah yang nyuruh dan Allah yang ngasih pahala. Maka ketika ada orang yang beribadah kepada Allah, tujuannya untuk Allah, dan latar belakangnya pendorongnya biar dapat pahala, inilah ikhlas yang sejatinya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kalian, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-dina, ketaatan hanya kepadanya. Hunafa'a, hunafa, kata hunafa maknanya adalah al-mail, condong. Sedangkan secara istilah maknanya adalah al-mailu anisyirki ila tauhid, condong meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Hunafa'a, maka bahasa lainnya adalah dengan penuh mentauhidkan Allah. Wa yuqimus salata wa yutuz zakat, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Maka di awal ayat Allah menyebutkan perintah ibadah untuk ikhlas secara umum. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, diiringi dengan tauhid. Artinya jangan dinodai dengan syirik. Ibadah itu amalnya, tauhidnya itu preventif dari syirik. Ibadahnya di masjid ini, syiriknya besok pagi. Apa yang terjadi? Berarti dia beribadah kepada Allah mukhlis pada malam ini, tapi tidak hunafa besok pagi. Jadinya apa? Batal. Maka seperti di awal tadi, fa'budillaha mukhlishal lahu din, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, maksudnya dengan tauhid. Laksanakan perintah dan hindari syirik. Kemudian di akhir ayat Allah melanjutkan dengan perintah sholat dan zakat. Di depan isinya ibadah secara umum, di belakang isinya perintah sholat dan zakat. Dzikrul khas ba'dal 'am. Berarti ada penyebutan sesuatu yang khusus setelah Allah menyebutkan yang umum. Kenapa sholat dan zakat yang dipilih? Karena dua hal ini mewakili ibadah secara umum. Ibadah manusia itu ada yang ibadah badaniyah, ibadah fisik, contohnya salat, dan ada ibadah yang maliyah, ibadah harta, contohnya zakat. Yang lainnya turunan dari itu. Wallahu a'lam.